Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Sindui, Bapak Pangeran. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, dan yang saya cintai semua yang hadir di tempat ini. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'alal huda wattaqwa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita di atas ketakwaan dan petunjuknya. Saudara-saudara kita sebagian meninggal dunia. Mereka pergi meninggalkan kita selama-lamanya. Tapi Allah menyisakan kita untuk hidup melanjutkan tugas kita. Sebuah karunia yang seharusnya lisan kita tidak boleh berhenti mengatakan alhamdulillah. Kalau ada yang Allah ambil dari kita, sejatinya banyak yang Allah sisakan untuk kita. Kalau dalam kehidupan ini kita kehilangan banyak keluarga, banyak harta, ketahuilah bahwa kita diciptakan untuk kehilangan segala sesuatu dalam kehidupan ini. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im على سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana lihat bapak-bapak, ibu-ibu dengar nama Nabi Muhammad kok enggak ada yang selawat. Diam aja dulu. Kita ini orang-orang yang pelit. Orang pelit itu bukan yang tidak mau bersedekah dengan hartanya. Bukan yang tidak mau berinfak di jalan Allah, tapi orang pelit yang sebenarnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil man dzukirtu 'indah falam yusalli 'alaihi. Orang yang pelit adalah orang yang tatkala diriku disebut di sisinya, dia tidak bersalawat kepadaku. Itu kata siapa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih diem aja. Ibu-ibu, ibu-ibu yang di belakang, dengar apa enggak? Itu tadi sabda siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Masa pagi-pagi udah ngantuk? Belum waktunya ngantuk gitu jemaah. Bapak-bapak, ibu-ibu mau salawat enggak salawat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak butuh dengan salawat bapak-bapak ini. Allah Jalla Jalaluh Rabbul Arsyil Azim yang memiliki arsy yang sangat agung, yang menciptakan langit 7 lapis dan bumi 7 lapis, yang menciptakan surga dan neraka, itu Allah bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu kita mau salawat. Malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya tak terhingga, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang jumlah malaikat-malaikat Allah, attatis sama wa huqqa laha an ta'i. Langit itu merintih, jemaah. Merintih dan pantas dia merintih. ma min maudi'i arba'i asabi. Tidak ada satu tempat di langit yang seluas empat jari atau satu jengkal. Illa wa malakun wadhi'un jabhatah. Melainkan di tempat itu ada malaikat yang sedang meletakkan keningnya di bumi. Mereka semua bersolawat buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa kita disuruh solawat? Karena Allah ingin memberikan kepada kita kebaikan. Karena orang yang tidak bersolawat, hidupnya bisa hancur. Karena solawat akan memberikan keselamatan. Allah mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat buat Nabi. Lalu Allah mengajak kita. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai manusia-manusia yang mengaku beragama Islam, dengarkan. Yang tidak beriman, tutup telinganya. Ini panggilan untuk orang-orang yang beriman. Allah mengatakan, sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalian bersolawatlah buat Nabi. Kalian bersalamlah buat Nabi. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahmakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu di desa apa namanya? Lero Tatari. Masyaallah. Sudah berapa lama kita menjadi orang Islam? Ada yang 50 tahun jadi Muslim. Ada yang 40 tahun Islam. Ada yang baru 30 tahun Islam. Tapi banyak di antara kita tidak tahu Islam itu apa. Kita hanya ikut-ikutan. Padahal jamaah, Allah menciptakan kita tidak sama dengan penciptaan kerbau, kambing, sapi, dan unta, serta binatang-binatang yang lain. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku, untuk mengabdi kepada-Ku. Ma uridu minhum min rizq. Aku enggak perlu rezeki dari manusia, kata Allah. Allah enggak perlu rezeki dari kita. Allah enggak perlu kita potong kambing buat Allah, potong sapi buat Allah. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku juga tidak perlu mereka kasih makan buat aku, kata Allah. Kenapa? Innallahu huwar razzaq dzul quwwatil matin. Yang ngasih rezeki itu Allah. Darah kita bisa mengalir di tubuh kita. Itu Allah, jemaah. Kaki kita bisa bergerak. Mata kita bisa melihat. Lisan kita bisa berbicara. Itu Allah yang kasih. Allah enggak minta banyak sama kita. Engkau ikhlaskan ibadah hanya untuk. Jemaah, peringatan-peringatan Allah kirim buat kita agar kita sadar. Yang gak sholat jadi sholat. Yang selama ini makan haram jadi takut. Tapi banyak di antara kita, musibah datang berlalu, hati kita tidak tergantung. Qurannya tetap tidak dibuka, lisannya tetap tidak berzikir, keningnya tetap tidak diletakkan di bumi bersujud kepada pemilik bumi ini. Kita Kira-kira 13 tahun setelah datangnya Islam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan firman-Nya di surah Al-Hadid. Dalam Al-Qur'an jamaah ada surat namanya surah Al-Hadid, surat besi. Quran itu terdiri dari berapa surat? Ini enggak ada hadiahnya ya jemaah. Mana hadiahnya? Masya Allah. Panitia juga nonton ternyata. Al-Quran ini terdiri dari 114 surat. Pertanyaannya, yang bapak baca berapa surat? Yang sudah dibaca oleh ibu-ibu berapa surat? Kita kadang-kadang gak baca. Itu surat cinta yang Allah kirimkan buat kita. Allah turunkan Al-Quran buat kita. Apa kata Allah? Taha ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa. Kata Allah, kami tidak menurunkan Al-Qur'an untuk menyusahkan kalian. Tapi kita yang menyusahkan diri kita sendiri. Allah mengatakan di surah Al-Hadid tadi, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qabl fatala 'alayhimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Allah mengatakan kepada para sahabat Nabi, ini turun di masa itu, apa belum tiba saatnya buat orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya, untuk patuh menerima zikrullah, menerima peringatan-peringatan Allah, menerima Al-Quranul Karim yang Allah turunkan. Apa belum tiba saatnya? Allah kirim gempa buat kita. Allah kirim tsunami buat kita. Kita tinggalkan rumah-rumah kita. Sebagian tinggal di tenda. Meninggalkan rumah yang dia bangun. Apa belum tiba saatnya? Nunggu apa kita jawab? Apa yang kita tunggu untuk jadi lebih baik? Untuk sadar kalau kita penuh dosa. Wala yakunu kalladzina utul kitab min qabl. Dan mereka tidak menjadi seperti orang-orang ahlul kitab yang dikasih peringatan berulang kali. Terus mereka tunda-tunda tobat mereka. Ditunda nanti. Nanti, sehingga hatinya keras dan tidak menerima dikasih nasihat. Peringatan-peringatan tidak berguna. Jamaah rahimakumullah, saatnya kita kembali kepada Allah. Saatnya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kecintaan kita kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada seluruh umat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, inna min asyaddin nasi hubban li man lam yarani. Termasuk orang yang paling cinta kepadaku adalah orang yang belum pernah memandangku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah dia melihatku. Wadzalau ra'ani bimalihi wa ahlihi. Tapi dia siap untuk mengorbankan hartanya. Kehilangan anaknya, kehilangan istrinya, kehilangan rumahnya, yang penting dia bisa melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah kita merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini? Kebanyakan hanya omong kosong. Kita hanya pandai berbicara, pandai berangan-angan, dan tidak pandai berbuat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang 7 kehancuran. Yang ingin selamat, yang ingin gempa tidak balik, dengarkan sabda Nabi. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di masanya pernah terjadi gempa di Madinah. Lalu gempa itu pergi. Umar naik mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Dia kumpulkan orang-orang. Lalu Umar mengatakan, "Lau adat, kalau gempa itu balik, aku akan tinggalkan kalian. Aku akan tinggalkan kalian." Umar menunjukkan kalau gempa itu adalah azab Allah. Dia bisa balik kalau ternyata kita gak sadar. Nih, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setiap solat kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Setiap solat kita bersalam buat Nabi alaihi salatu wasallam. Dengarkan sabda ini, amalkan dalam kehidupan ini. Kita jauh dari agama. Belajar agama kalau ada waktu. Baca Quran kalau ada waktu. Bersolawat kalau ada waktu. Padahal waktu kita semuanya sebenarnya untuk Allah. Kita senantiasa mengatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya solatku, sesungguhnya sesembelihanku, sesungguhnya hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin. Itu yang membedakan kita dengan binatang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Kalian hindari, kalian jauhi 7 penyebab kehancuran. Raja, ada 7. Rumah kita bisa hancur gara-gara 7. Kampung yang kita cintai ini bisa hancur kalau 7 penyebab kehancuran kita tetap lakukan. Kita tuh mengundang azab Allah. Mengundang. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam udah jelaskan, Ustaz, kita enggak pernah tahu. Kita enggak pernah dengar. Kemana selama ini hidupnya dipakai? Nelayan ketika mau berlayar, dia tahu ketika ada angin yang keras, ombak yang besar, itu dapat menenggelamkan kapalnya. Dia tidak berlayar. Nelayan tahu kapan musim-musim banyak ikan. Di tempat mana ada ikan yang banyak. Dia pelajarin. Untuk mencari makan belajar. Untuk masuk surga gak belajar kita. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, wa ma hun. Wahai Rasulullah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah. Apa tujuh kehancuran? Apa tujuh kebinasaan? Beliau jelaskan. Yang pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah. Oh, kita orang Islam, Pak Ustaz, jauh dari kesyirikan. Kita sholat, kita umrah, kita haji. Subhanallah. Kadangkala kita meremehkan seakan-akan suci diri kita dari kesyirikan. Nabi Ibrahim, Khalilur Rahman, yang dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh, beliau itu takut dengan kesyirikan. Takut. Nabi Ibrahim. Sehingga rasa takut itu mengantarkan beliau untuk berdoa mengatakan, wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diri hamba, ya Allah, dan anak keturunan hamba dari menyembah berhala-berhala, dari melakukan kesyirikan. Jangan dipikir kalau sudah Islam tidak bisa melakukan kesyirikan. Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman kepada Nabi kita mengatakan, walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, kalau kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu berbuat syirik, hasya ayyushrika billah, enggak mungkin nabi melakukan kesyirikan. Tapi Allah ingin memperingatkan kita yang mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu berbuat syirik, la yahbatanna amal, semua amalanmu akan gugur, salatmu tidak berguna, hajimu akan hangus, umrahmu tidak ada manfaatnya, puasa yang engkau lakukan sia-sia, dan engkau akan jadi orang yang merugi. Maka jemaah, jangan berpikir kalau kesyirikan itu ya nyembah patung, ya kesyirikan. Kesyirikan itu bisa terjadi ketika orang tidak ngerti. Tidak sedikit umat Islam enggak tahu di Palu, enggak tahu di Donggala sih, yang masih mengagungkan gunung. Memiliki ritual-ritual untuk gunung. Ada yang untuk lautan. Meminta keselamatan kepada lautan, bukan kepada Allah Jalla Jalaluh. Siapa yang bisa ngasih selamat? Siapa yang bisa memberikan rizki? Siapa yang bisa membuat ikan itu banyak di lautan? Allah Jalla Jalaluh. Kemudian ada orang yang menyembelih kerbau untuk selain Allah, menyembelih kambing untuk selain Allah, menyembelih ayam untuk selain Allah. Lalu dia mengatakan, enggak, saya tidak berbuat syirik, saya muslim. Nah, kalau benar Islammu, semua ibadahmu, semua rasa takutmu, semua kekhawatiranmu, semua harapanmu, itu hanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Bukan takut sama laut, bukan takut sama gunung. Di kampung kita di Jawa sana, dulu kalau terjadi tabrakan di perempatan jalan, besoknya sudah ada sesajian. Ada bubur merah, ada bubur putih, ada bunga-bunga di perempatan itu. Anak tanya, kenapa ini dilakukan? Untuk cari keselamatan. Kepada siapa kalian minta keselamatan? Bukankah selesai sholat kita mengatakan, Allahumma antas salam, ومنك السلام. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian engkau memberikan sesajen kepada makhluk, kepada kekuatan yang kau yakini bisa membuat datangnya musibah. Padahal ucapanmu mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tiada kekuatan, tiada daya kecuali dengan Allah. Lalu engkau memberikan sesajen kepada selain Allah. Lalu merasa enggak, aku tidak melakukan kesyirikan. Syirik itu ada dua. Ada syirik besar yang pelakunya keluar dari Islam, walaupun sholat di masjid, walaupun berangkat haji, dosa yang tidak bakal diampun. Syirik yang besar ini, yaitu memberikan sesuatu hak khusus milik Allah kepada selain Allah. Kepada selain Allah, terserah apa saja. Gak harus patung. Bisa angin. Bisa pohon. Keyakinan-keyakinan yang seharusnya hanya kepada Allah, engkau berikan kepada selain Allah. Jalla jalala. Jamaah, kita mengatakan la ilaha illallah. Semuanya mengatakan la ilaha illallah. Tapi apakah cukup mengatakan la ilaha illallah, kemudian engkau melakukan kesyirikan, ritual-ritual untuk selain Allah jalla jalaluh? Hancur hidup kita. Ada kesyirikan yang kecil yang tidak sampai mengeluarkan orang itu dari Islam, seperti bersumpah dengan selain nama Allah, mengatakan demi gunung, demi langit, demi bapak saya. Enggak ada. Yang ada demi Allah. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Kata Nabi SAW, barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Yang pakai jimat supaya selamat, mintanya sama siapa? Man allaqa tamimatan faqad asyrak. Yang menggantungkan jimat-jimat, maka dia telah melakukan kesyirikan. Ustaz, saya tidak meyakini jimat ini. Ini hanya perantara. Kalau kamu meyakini, itu bisa jadi syirik besar. Kalau hanya menjadikan sebagai sebab, ini yang dikatakan syirik kecil. Tapi syirik. Tapi terus bagaimana kita ingin selamat ketika berlayar? Kita ingin selamat ketika kita keluar dari rumah kita supaya tidak ada yang menabrak, supaya rezeki kita lancar, dagangan kita banyak yang beli. Gimana? Baca doa. Keluar dari rumahnya, lihat tuh ciptaan Allah, langitnya yang begitu luas. Ucapkan bismillah, tawakkaltu alallah, la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal. Aku serahkan semuanya kepada Allah. Karena enggak ada kekuatan, enggak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah jalla jalaluh. Naik motor, baca doa. Kita naik motor, naik mobil, naik perahu, banyak di antara kita yang enggak baca doa. Apa doanya? Belajar. Kita kalau cari keselamatan, kita akan lakukan apa saja. Kenapa kita gak mau belajar doa naik kendaraan? Bismillah. Alhamdulillah. Baca bismillah. Kemudian alhamdulillah setelah naik ke kendaraannya. Lalu mengatakan Allahu Akbar. Jamaah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tiga kali kita mengatakan Allahu Akbar. Allah lebih besar dari semua kekuatan yang ada. Lebih besar dari lautan. Lebih besar dari gunung. Allahu Akbar. Lalu kita mengatakan Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini buat kita. Kita bisa naik perahu jemaah, kalau Allah mau balikin balik. Kita bisa naik motor, kalau Allah mau bikin remnya blong, blong. Kita enggak punya kekuatan, baru di servis rusak. Wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian mengatakan, kita ini semua bakal balik kepada Allah, bakal mati semuanya. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Nabi mati sallallahu alaihi wasallam dan semua orang mati. Maka ingat, kita harus pelajari, apakah amalan-amalan kita selama ini itu sudah diridhoin sama Allah atau tidak? Jangan-jangan kita melakukan kesyirikan tapi enggak sadar. Kehancuran yang pertama adalah syirik. Kunci surga itu la ilaha illallah. Jangan dirusak dengan syirik. Enggak bisa buka pintu surga. Yang kedua, wasihir. Sihir. Sihir. Enggak tahu di tempat ini. Ana baru datang. Di kampung sini ada sihir enggak, Bapak-bapak? Banyak. Ada apa banyak? Kayak apa model? Gimana? Baik terbang. Itu aja drone terbang. Dulu waktu anak SD, itu mau maghrib sering kita melihat ada yang terbang. Ada seperti api. Kita sering melihat. Tapi alhamdulillah, ketika orang faham kalau sihir ini sebuah kehancuran, sihir ini bahkan mengantarkan kepada kesyirikan, penghambaan kepada selain Allah, minta kekuatan kepada jin, ada tempat-tempat bersemedi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ata kahinan au arrafan, barang siapa yang datang kepada kahin, dukun, arraf, orang pinter. Penyihir itu gak ada di Indonesia. Mau kemana bapak? Mau ke penyihir? Gak ada. Orang pinter. Oh iya, masuk pinter. Pinter apa? Dulu tempat kita masih ada yang perutnya tahu-tahu besar. Ada yang muntah. Beling. Ana punya paman meninggal akhirnya dia. Dulu tinggal di Bali. Itu kalau dikerik punggungnya, pakai duit dikerik gini, itu keluar beling sama paku. Anak punya ayah pernah tinggal di Bali setahun. Itu cerita di rumah itu, subhanallah. Tidur kasurnya itu tahu-tahu paku semuanya. Berdarah semua. Tahu-tahu ada suara keras. Ada sihir ini, ada. Dan itu dosa besar yang bisa mengantarkan kesyirikan. Ternyata masyarakat di tempat kita masih banyak. Barang siapa yang datang kepada orang pinter atau dukun, lam tuqballahu salatun arba'ina yauman, salatnya 40 hari enggak diterima. Kita masih datang. Sadarlah jemaah. Kalau takut dengan sihir, takut dengan santet, baca doa. Dari tadi doa terus. Jemaah, Allah tuh kalau mau bantuin kita, Allah tuh ketika membuat gempa bumi ini, membuat tsunami itu datang, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah tinggal ngomong kun, lalu engkau enggak minta sama Allah, tidak memohon kepada Allah, meremehkan kekuatan Allah, datang ke dukun, datang ke orang pintar. Ustaz, ini orang pintar beneran, Ustaz. Ya kalau orang pintar beneran enggak apa-apa. Pintar apa? Pintar jahit, Ustaz. Enggak apa-apa Anda datang ke orang pintar jahit. Orang pintar bangun silahkan. Tapi kalau berkaitan dengan hal-hal yang mistik, maka tinggalkan. Haddus sahir darbuhu bisayf. Hadnya hukuman buat penyihir itu dipotong kepalanya. Karena penyihir ini enggak bisa dihukum dengan diikat atau dipenjara. Di rumah kita ada mantan penyihir, udah tobat ya alhamdulillah. Tua dia umurnya sudah 70 tahun. Kalau ngelihat wajahnya itu kayak nenek-nenek penyihir. Dia pernah dipenjara. Dipenjara karena ya melukai temannya, ribut sama temannya. Akhirnya dipenjara. Di penjara itu sipirnya disihir. Sipirnya digini. Datang buka pintu penjara. Makasih. Keluar dia pulang. Itu sihir jam. Ada sihir itu. Oleh karena itu kita diperintahkan tiap pagi sore, tiap selesai sholat untuk baca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baca. Ya Allah, katakan aku berlindung dengan Allah Rabbul Falak, Rabbnya subuh, Rabbnya alam semesta, dari kejahatan segala ciptaan Allah, dari kejahatan malam kalau sudah tiba, karena biasanya sihir itu datangnya malam, kadang-kadang seperti api datang masuk ke rumah orang. Wa min syarri nafathati fil uqad, dan dari kejahatan penyihir-penyihir wanita yang menghembuskan di buhul-buhulnya. Biasanya dia bikin tali, bikin apa, ngambil rambutnya, ngambil ininya, kemudian ditiupkan, tuh, tuh, tuh. Berlindung dari itu. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang hasud, orang yang iri kalau lagi dengki. Banyak di antara kita lihat temannya punya toko rame, berangkat ke penyihir, gimana supaya tokonya sepi. Lihat masya Allah, selalu datang bawa ikan banyak, datang ke penyihir, datang ke orang pinter, datang ke orang kedukun, bagaimana supaya penghasilannya sedikit. Dan itu terjadi. Yang banyak terjadi di kampung kita, sihir itu antara yang punya warung. Ana punya sepupu jualan sate gulai. Itu bakar sate gulai ada ulatnya. Ulatnya itu keluar. Tak, tak, tak. Dia, bagaimana dia akan berikan kepada pelanggan? Sihir. Ada satu lagi yang buka warung, enggak ada yang datang. Pernah Anda dua kali sama istri Anda beli gudeg. Gudeg itu makanan dari Jogja, ada di kota kita di Jember. Ketika naik mobil berhenti, berhenti bang kata dia. Kepingin beli, silahkan beli. Setelah itu gak pernah beli lagi. Beberapa bulan istri Anda berhenti lagi, beli bang. Ngomong sama pemilik tokonya, ibu kenapa tutup selama ini? Dua bulan tutup cuma. Apa kata ibu itu? Saya gak pernah tutup. tapi sihir. Sehingga warungnya seakan-akan tertutup. Itu yang menghancurkan hidup kalian. Menghambakan diri kepada jin. Melakukan kesyirikan. Maka berhati-hati. Ada yang menyihir suaminya. Suami anak ini Ustaz gimana Ustaz ya? Supaya tidak tolah-toleh ke kanan ke kiri. Kasih minum kopi campur darah haid. Suaminya kayak sapi dikasih tali. Ada enggak bapak-bapak? Ibu-ibu, ada yang menyihir suaminya? Ada apa enggak? Oh, tanya sama bapak-bapak. Bapak-bapak, ada yang disihir sama istrinya? Banyak katanya siapa? Hati-hati ibu, segera bertobat. Ini bapak-bapak ada yang ketawa-ketawa. Betul jemaah, sihir itu. Ada suami yang tahu-tahu maaf barangnya gak bisa bangun. Karena disihir. Itu terjadi. Ada yang suami istri ribut terus. Karena ada lelaki yang menunggu jandanya fulana. Maka dia sihir supaya cerai. Hati-hati. Jangan mau susah hidup di dunia masuk neraka nanti di akhir. Ada sihir termasuk yang menghancurkan hidup kita. Bertobat, tinggalkan semuanya. Yang pernah belajar sihir, bisa dipelajari sihir itu. Bisa dipelajari. Tapi itu sebuah bentuk kekufuran yang harus ditinggalkan. Yang ketiga, waqatlun nafsillati haramallah illa bilhaq. Kehancuran yang ketiga adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Kecuali dengan cara yang benar. Di negeri kita, kita benar-benar bersedih. Karena pembunuhan itu tiap hari jamaah terjadi seperti orang beli kacang. Tiap hari mungkin dulu tahun 2011 itu disebutkan tiap hari kira-kira ada 4-5 orang dibunuh. Gara-gara utang membunuh saudaranya. Utangnya berapa? 1 juta. Kejadian di Makassar. Di Sulawesi sana. Satu keluarga dibunuh gara-gara punya utang 1 juta. Nyawanya orang dihargai 1 juta. Wallahi la zahabud dunya. Dunia ini, kata Nabi SAW, hancur, gak apa-apa. Yang penting nyawa seorang mukmin terjaga. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَدِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Kata Allah, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahannam. Kekal di dalamnya. Dilaknat dan dimurkain oleh Allah. Dan dia mendapatkan azab yang besar. Kalau ada di antara kita yang pernah membunuh. Tawuran, berantem. Gara-gara perempuan. Subhanallah. Kita temukan di Jawa, di kampung, bukan di Jawa, di mana-mana. Sekarang kita lihat. Ada orang yang dimutilasi, dipotong-potong. Ada bayi yang dibuang ke sungai. Ada kakak yang membunuh adiknya. Gara-gara warisan. Ada anak yang bunuh ibunya. Ada bapak. Na'udzubillahi min dzalik. Pembunuhan ini dianggap perbuatan yang remeh. Padahal diancam kekal di dalam api neraka. Segera bertobat. Orang kalau pernah membunuh sekali. Dan tidak bertobat. Dia akan meremehkan nyawa orang lain. Jamaah rahimakumullah. Apa sih yang biasanya membuat orang itu membunuh? marah. Orang kalau marah, lupa daratan, naik pitam, dia bunuh. Oleh karena itu, agar kita terhindar dari membunuh ini, hendaklah kita menjaga emosi kita. Bagaimana kita meredam emosi kita? Kata Nabi SAW, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kalau marah, diam. Diam, jangan ngomong. Kemudian kalau marah dalam kondisi berdiri, duduk. Karena kalau berdiri biasanya ingin ambil sesuatu. Untuk balas dendam, untuk memukul. Duduk. Kalau duduk masih marah, tidur. Rebahan. Daripada kita melakukan perbuatan yang kemudian kita akan menyesalinya selama-lamanya. Itu yang ketiga. Yang keempat. Wa aklur riba. Makan riba. Di Donggala ini ada riba apa tidak? Di mana ada riba? Enggak ada riba. Yang ada di kampung kita itu bunga. Orang kalau tahu riba, kita lihat orang-orang itu merubah istilah-istilah. Agar perbuatan dosa besar jadi kecil. Kita lihat, dulu waktu saya kecil, itu banyak pelacur. Banyak WTS. Wanita tuna susila. Wanita yang gak beradab. Sekarang ada apa tidak? Gak ada. Yang ada sekarang PSK. Pekerja seks komersil. Ibu, apa profesinya? Oh, alhamdulillah saya PSK. Alhamdulillah. Karena dianggap profesi, pekerjaan. Ini loh jamaah. Jadi istilah-istilah agama jangan sampai dirusak. Sehingga orang melakukan dosa merasa enggak dosa. Riba sekarang, subhanallah, kita masih lihat ada orang-orang yang keliling. Yang kalau pagi hari Masya Allah bawa kitab sama bawa motor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka kitabnya. Mau bayar berapa hari ini? Ada di kampung sini. Ya? Merasa dosa apa tidak dia? Tidak. Kalau merasa dosa, dia akan sembunyi-sembunyi. Orang itu kalau melakukan dosa, enggak ada yang terang-terangan jemaah. Malu dia. Dosa ini. Tapi kenapa dia lakukan terang-terangan? Merasa enggak dosa. Padahal Allah murka dengan riba. Dilaknat. Tiap hari, ya Allah minta rahmatmu ya Allah. Engkau terlaknat melakukan riba. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Dilaknat. Terkutuk. Orang yang makan riba. Yang makan riba ini berarti yang punya uang. Yang minjamkan uang. Wa mukilahu. Yang ngasih makan riba. Siapa? Yang minjam uang. Karena dia ngasih makan riba. 100 ribu. Kalau pinjam 100 ribu bayar berapa? Jangan pura-pura gak tahu. Ibu-ibu, kalau pinjam 100 ribu bayar berapa? 120. Ini ada yang ngaku ini. Jemaah, dianggap remeh oleh orang-orang. Tiap hari, Masya Allah, yang pinjam itu pakai jilbab, pakai kerudung, sholat lima waktu, alhamdulillah. Seorang muslimah melakukan riba di depan teman-temannya, biasa. Padahal dilaknat. Yang meminjam uang itu dilaknat. Karena dia ngasih makan riba. Seharusnya dia beri 100 ribu, dia kasih 120 ribu. Wakatibahu. Yang jadi penulisnya. Notaris-notaris. Sekarang jadi penulis. Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba. Tapi terus terang Ustaz, ana enggak pernah nulis akad riba. Yang ada bunga di situ. Dilaknat. Wa syahide, yang jadi saksi. Tanda tangan juga dilaknat. Sama dosanya sama mereka. Dosa semakin diremehkan, semakin besar hukuman dan sanksinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang dosa riba ini jamaah memiliki 71 atau 72 tingkatan dosa. Dosa riba. Adnaha, yang paling ringan dosa riba ini, mithlu ayyan kihar rajul ummah, seperti anak yang menzinai ibunya sendiri. Lalu kita merasa remeh, tiap hari keliling tuh orang melakukan riba dan kita melakukan riba, padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri. Itu yang paling ringan. Ustaz, ini aliran apa kok keras banget? Aliran apa itu? Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu firman Allah, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Itu Allah yang mengatakan dalam Al-Qur'an. Nanti pulang dari sini, buka Al-Qur'an. Buka surah Al-Baqarah ayat 185, 86, 87, di situ Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa-sisa riba. Dulu orang jahiliyah riba. Mereka biasa melakukan itu. Ini ayat turunnya di Madinah nih, Al-Baqarah. Diingatkan, sudah cukup, berhenti. Sisa-sisa yang dulu tinggalkan. Fa in lam takuntum mu'minin. Kalau kalian ngaku orang beriman. Kalau orang kafir ya silahkan. Ini buat orang beriman. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak meninggalkan riba, maksa. Ada orang yang enggak peduli. Ajulah, enggak lah, enggak mau dengar ustaz ini. Ana mau cari ustaz lain yang membolehkan riba. Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang. Perang sama Allah jemaah. Perang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tiap hari kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Kita mengumumkan perang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Hancur hidup kita jemaah. Ada orang yang motornya riba. Oh, gimana ustaz motor riba? Antum lihat. Anak motor kredit ustaz. Kredit enggak apa-apa. Yang penting tidak riba. Tidak ada unsur riba. Itu kredit motor kalau telat bayar denda enggak? Bayar. Kenapa kok bayar? Di situ ada unsur-unsur riba. Oh, kalau begitu kita enggak bisa punya motor, Pak Ustaz. Bisa. Tapi motor bekas. Malu pakai motor bekas. Pelajarin agama kita. Sebelum melakukan perniagaan, belajar tanya. Ini akadnya sesuai enggak sama syariat? Ini akadnya diridhai Allah apa tidak? Kalau enggak diridhai sama Allah, tinggalkan. Jamaah, dalam hadis riwayat Ahmad, ana ingin menekankan masalah riba karena ini dianggap enggak dosa. Dianggap biasa oleh masyarakat. Mau dana cepat, serahkan PPKB. Cair 5 menit. Ada apa enggak di sini? Kenapa enggak boleh, Ustaz? Itu riba sama riba, Ustaz. Saya sudah ngomong sama orang nih. Ini berapa? Iya, 1 juta. Kembalikan 1.100.000. Riba, riba. Saya teh, wallah, sumpah kamu riba, wallah ikhlas saya. Iya, antum riba sama dia. dia ridho sama antum, Allah tidak ridho dengan perbuatan antum. Mau cari keridhaan siapa? Dirhamun riba, ini dalam hadis riwayat Ahmad. Dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lamu. Satu dirham riba, ya anggaplah 100 ribu. Yang dimakan oleh seseorang dalam posisi dia tahu ini hasil riba. Itu lebih parah dosanya daripada min sittin wa thalathina zanya, daripada 36 kali berzina. Orang kalau masalah zina, ya Allah, mudah-mudahan diselamatkan saya dan anak keturunan saya dari zina, Ustaz, mudah-mudahan. Tapi dia melakukan riba, anaknya melakukan riba, keluarganya melakukan riba, dan dia anggap remeh. Padahal yang dilakukan lebih parah daripada 36 kali berzina. Terus, kita masih mau riba. Itu yang keberapa? Keempat. Yang kelima, wa aklu malil yatim, makan hartanya anak yatim. Kadangkala nih anak yatim ditinggal bapaknya punya uang, uangnya dititipkan sama pamannya, dimakan sama paman. Di sini ada yayasan yatim piatu, ada. Hati-hati yang jadi penanggung jawab. Jangan sampai makan hartanya anak yatim. Masya Allah, banyak orang sumbang, ada yang pasang plang. Yayasan rumah anak yatim, silahkan sumbangkan dana Anda ke rekening ini. Padahal enggak ada anak yatimnya. Dimakan itu uang. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ir. Yang makan harta anak yatim dengan zalim, sesungguhnya yang dia makan itu api yang akan membakar perut mereka dan akan masuk neraka orang-orang itu, jemaah. Maka hati-hati. Riba itu makan haram. Makan harta anak yatim makan haram. Dan daging mana saja yang tumbuh dari harta yang haram, fannaru aula bihi, neraka tempatnya. Itu yang ke lima. Yang keenam, wattawalli yaumaz zahr, melarikan diri dari medan perang ketika berjihad di jalan Allah, ketika menghadapi musuh. Seorang muslim enggak boleh melarikan diri, lari karena takut sama musuh. Tapi kalau lari dari tsunami enggak apa-apa. Bahkan harus lari. Adakah tentara yang bisa menghadapi tsunami, jemaah? Yonif 509 baris di depan. Ngapain komandan? Pegang senjatanya. Sebentar lagi tsunami datang. Mungkin enggak ada yang mampu menghadapi kekuatan Allah Jalla Jalaluh. Kita beli Masya Allah pesawat perang. Yuk, ini bentar lagi ada tsunami. Pesawat perang gerak, semuanya suruh gerak. Tank-tank berjalan semuanya. Ada apa? Bentar lagi gempa ini. Apa yang bisa dilakukan orang kalau menghadapi gempa? Enggak bisa apa-apa. Tapi kalau lari dari medan perang, itu yang termasuk dosa besar. Kemudian yang ketujuh, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Qadf, menuduh wanita muslimah yang dia menjaga kehormatan dirinya dengan tuduhan berzina. Hati-hati nih jemaah. Kadangkala suami istri ribut, lalu suaminya ngomong, pelacur dong. Hati-hati. Kadangkala ada wanita-wanita melihat seorang wanita, ini pelacur. Hati-hati menuduh seorang berzina. Kalau enggak mendatangkan 4 saksi, maka dihukum dera. 80 kali dipecut punggungnya. Hati-hati dengan lisan kita. Ini termasuk dosa lisan yang kadangkala perempuan saling, kalau saling mencaci maki, kamu pelacur, kamu ini. Itu dua orang yang saling mencaci dengan kata-kata pelacur, pezina, atau mengatakan, hei anak haram. Berarti dia menuduh ibunya berzina. Maka ini termasuk dosa besar. Dan mendapatkan hukuman di dunia dan kelak di akhirat apabila dia tidak bertobat. Jamaah rahimakumullah. Selesai sudah 7. Oh, cuma itu saja Pak Ustaz. Tinggal bagaimana kita mengamalkannya. Bapak-bapak mau mengamalkan atau tidak? Ibu-ibu siap mengamalkan? Ibu-ibu ditanya, bapak-bapak yang siap. Belum ini, ntar lagi bapak-bapak. Ibu-ibu siap untuk mengamalkan? Siap. Yang keras ibu-ibu. Ibu-ibu siap untuk mengamalkan? Alhamdulillah. Tinggal bapak-bapaknya. Ini Ustaz, masalahnya kita udah mau meninggalkan riba, tapi bapaknya susah. Bapak-bapak siap meninggalkan riba? Masya Allah, Alhamdulillah. Gak ada lagi riba nanti pulang sampai rumah. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini jamaah. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Oh, bukan HP-nya buat hadiah. Ini buat hadiah. Baik, yang mau menyebutkan 3. Baru Anda. Oh iya, silakan silakan. Berikan kepada dia jangan. Baik Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu fiik atas materi yang begitu banyak, pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil dari 7 kehancuran yang telah dia sampaikan. Ikhwatistan azanallahu wa iyyakum para pendengar di Rojak dan Saraja TV serta para jamaah warga desa oleh Pak Tari. Dan untuk berikutnya kita buka sesi interaktif soal jawab. Sebelum nanti Ustaz akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu semuanya, sudah ada hadiah yang telah kami siapkan. Tapi untuk yang pertama, bagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang ingin bertanya, kami persilakan untuk bertanya secara langsung. Ada mungkin dari Bapak-bapak terlebih dahulu. Satu, silakan Bapak-bapak yang mungkin ada mic atau lagi. Ya, silakan. Itu di belakang mic-nya. Sebutkan nama dan desanya, Pak. Belum hidup kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Sianto, berasal dari Kecamatan Taweli, Kelurahan Baya. Di mana itu? Di Donggala sini. Di anu Pak, kena Kota Madya Palu. Oh, siap. Iya. Bayu Ustaz, pertanyaan saya yaitu tentang sebentar lagi kan ada Maulid. Hukumnya bagaimana dan yang sering melakukan tahlilan baik yang pertama, yang kedua dan ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pertanyaan lainnya. Ya. Langsung. Baik, untuk materi pertanyaan kita batasi sesuai dengan tema kita tentang 7 kehancuran dari hadis yang telah disampaikan oleh Ustaz Shafiq Allah Ta'ala. Silakan Bapak. Ya, silakan Pak. Ini. Silakan ini. Bapak Kepala Wakil Kepala Sekolah di SDN 2 Sindulensi. SMP, maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya adalah Darlan. Ya, singkat saja saya bertanya kepada, sesuai dengan tema hari ini adalah tujuh kehancuran. Salah satu di antaranya adalah makan riba. Nah, saya pernah membeli sapi harganya 1 juta. Uang saya tidak cukup. Jadi saya minjam kepada orang yang meminjamkan uang itu harga 1 juta juga sesuai dengan harga sapi. Dengan ketentuan sebulan kemudian dikembalikan dengan harga dengan sejumlah 1.100.000. Jadi saya yang karena saya butuh tidak membutuhkan. Jadi yang pertanyaannya berarti apakah saya itu termasuk makan riba atau tidak? Mohon penjelasan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak pertanyaannya dan kepada Ustaz kami persilakan. Atau yang lainnya nyambung aja. Dua. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya silakan. Mungkin dari warga Loreta Tarilu terlebih dahulu, warga Loreta Tarilu kita fokuskan. Maaf, Afwan, Lerot Tatari. Ya, silakan Bapak yang belakang. Iya, tiga pertanyaan baru dijawab. Ya. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan diberikan kepada kami. Mohon maaf, Ustaz, yang saya pertanyakan ini masalah perempuan dengan laki-laki. Yeah. Jujur saja, kalau kita laki-laki melihat pemandang yang kurang enak, pasti ada tertarik, ada rasa ini. Jadi saya mohon kurang maaf. Enak apa? Kalau kurang enak masa tertarik? Gimana? Mohon maaf Ustaz, maksud saya memandang seorang wanita itu dengan cara bagaimana agar supaya tidak menimbulkan sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan jemaah, berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi, hendaklah seorang muslim mempelajari agamanya, mengkaji tentang Islam ini, sehingga dia faham apa sih yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa sih yang diamalkan oleh para sahabat Nabi? Dengan cara seperti itu kita insya Allah bisa beragama dengan cara yang baik. Ada pun pertanyaan kedua tentang riba, ini yang berkaitan dengan tema ya, tentang riba. Kalau Bapak tadi minjam 1 juta ngembalikan 1.100.000, Bapak tidak makan riba tapi memberi makan riba. Iya, hadisnya tadi kan Rasul SAW mengatakan dilaknat orang yang makan riba dan yang memberi makan riba. Karena sebagian orang mengatakan, Ustaz saya gak makan riba Ustaz. Dia yang makan riba. Pertanyaannya, siapa yang ngasih dia? Bapak yang ngasih dia. Iya, jadi yang dilarang itu dari kedua belah pihak, yang makan dan yang memberi makan. Kalau dikatakan Ustaz, ana butuh Ustaz, kayaknya bukan kebutuhan yang mendesak beli sapi. Dan ana heran, ada harga sapi 1 juta. Anaknya. Gimana? Sapi jantan, 1 juta harganya. Wah, ana mau beli kayaknya. Masya Allah. Jadi gak boleh, artinya tetap itu dikatakan riba. Kita memang tidak makan, tapi kita memberi makan riba. Karena lebih dari 100 ribu lah, itu riba. Dan jamaah, kenapa kalau dagang kita boleh ngambil untung? Kita punya sapi, kita beli sapi harga 1 juta, kita jual 1.100.000. Nah, kita beli sapi 1 juta, kita jual 1.100.000. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Tapi kita punya uang 1 juta, kita pinjamkan, dia balikin 1.100.000. Boleh apa enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Kan sama untung 100. Di sinilah perbedaannya. Utang piutang itu dibangun di atas keinginan membantu, menolong, bukan mencari keuntungan. Kalau jualan memang cari keuntungan. Oleh karena itu, ketika Allah mengharamkan riba, apa kata orang-orang kafir? Orang-orang kafir mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Jual beli sama dengan riba. Gimana sama? Tadi aku punya uang 1 juta, aku beli barang, aku jual 1 juta 100. Kemudian aku punya uang 1 juta, aku pinjamkan ke orang, dia ngembalikan 1 juta 100. Tapi Allah mengatakan wa ahallallahul bai' wa harrama riba. Jual beli diperbolehkan, riba diharamkan. Karena unsur orang ingin mengutangin orang lain itu unsurnya adalah atau asasnya asas membantu, bukan mencari keuntungan. Kalau mau cari keuntungan, akadnya dirubah. Akadnya bagi hasil. Kalau ada untung bagi untung, kalau ada rugi bagi rugi. Tapi orang gak mau, orang riba gak mau rugi. Dia mau untung, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya berkaitan dengan dosa. Dosa mata. Kalau memandang sesuatu yang tidak enak, ayahnya sampai sekarang belum faham kok tidak enak dipandang. Perempuan itu indah, enak dipandang. Oleh karena itu kita disyariatkan untuk menundukkan pandangan kita. Wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangannya. Jadi kalau ada perempuan lewat, istrinya tetangga lewat, kita duduk di depan rumah kita, Masya Allah, Masya Allah. Jangan dilihat terus. Ditundukkan pandangan, ditahan pandangannya. Dan bagi para lelaki jamaah, wanita ini godaan terbesar buat para lelaki. Pintu godaan itu adalah mata. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, an-nadratu sahmun min sihamil iblis al-masmuma. Pandangan mata itu adalah anak panah iblis yang beracun. Ngelihat sekali, enggak, anak cuma ngelihat sekali. Malam hari enggak bisa tidur. Ya Allah, itu anaknya siapa tadi? Itu gara-gara memandang. Maka tundukkan pandangannya. Dan seorang lelaki yang sudah bersuami, apabila dia memandang wanita di pinggir jalan tanpa sengaja, kemudian syahwatnya bangkit, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyarji ila ahli, pulang ke rumahnya. Pulang ke istrinya, langsung pulang. Kalau di tempat kerja enggak apa-apa, cuti sudah. Pulang ke rumah. Sampai rumah, assalamualaikum. Datang sama istrinya, kumpulin istrinya. Kata Nabi SAW, yang ada di perempuan itu di jalan tuh sama dengan yang ada di istrinya. Sama persis, gak beda. Ketawa bapak-bapak. Tapi rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Ini setannya jemaah. Padahal sama jemaah. Sama persis. Ketika mendatang istrinya selesai. Yang jadi masalah yang bujangan. Pulang ke rumah, ketemu siapa di rumah? Maka yang bujangan ini godaannya lebih berat, maka hendaklah berpuasa. Dan bagi ibu-ibu, kalau suaminya datang tidak di waktu pulang, langsung dilayani suami. Jangan dipikir, ini kerasukan jin di mana? Bukan, ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau hasrat bangkit, pulang ke rumah. Makanya istri harus ada di rumah. Kalau yang ada di rumah pembantu, bahaya. Semoga Allah menjaga kita dari dosa-dosa besar. Barakallahu fiikum. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Kami berikan 3 pertanyaan buat Ahwat. Silakan Ahwat, silakan. Ya. Mic-nya sudah ada, silakan. Sudah bunyi? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Ustaz, nama Ana Atika Sudarningsih. Pertanyaan Ana tadi, dari 7 kehancuran ada yang disebut riba. Kalau misalnya PNS yang sudah terlanjur terjebak riba, misalnya kita pinjam uang bank, Terus kita ingin jauhi riba. Caranya mungkin yang pertama, kita harus kembalikan uang dari bank itu. Tapi mungkin kita tidak punya uang sejumlah yang kita pinjam. Itu gimana Ustaz? Iya. Ya. Barakallahu fikum. Oh, terima kasih. Baik, pertanyaan yang kedua silakan dari warga mungkin dari Tatari silakan tuh yang depan dulu. Iya. Iya. Silakan Ibu, dari mana dan warga mana silakan Bu? Namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarmadan dari Lirut Tatari. Pertanyaan saya berhubungan dengan riba. Masya Allah, kayaknya banyak riba ya. Semua ini. Pertanyaannya begini Ustaz, ini di kalangan ibu-ibu kadang-kadang banyak yang membentuk arisan. Nah, bagaimana hukumnya tentang arisan ini? Karena di dalam arisan itu tidak ditetapkan siapa penerima bulan-bulan setelahnya nanti. Biasanya dikocok-kocok dulu, kocok-kocok, kocok-kocok, siapa yang dapat? Nah, itulah yang dapat pada hari itu. Nah, bagaimana hukumnya itu? Ya, ya, terima kasih. Yang satu lagi, Pak. Oh, satu lagi, dua berarti. Ya. Nah, yang kedua. Nah, bagaimana hukumnya atau bagaimana kita menyikapi tentang sumbangan-sumbangan yang atas namakan panti asuhan yang kadang-kadang kita tidak tahu apakah panti asuhan ini benar adanya atau tidak. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Satu pertanyaan terakhir dari ya, silakan Ibu sebelah sana. Ya. Ya. Sudah depan nanti Bu. Kemudian ya. Sudah di depan satu. Ya, silakan Ibu dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liswin dari Lero Tatari. Pertanyaan saya begini Pak, biasanya kan kalau anak kita yang sakit, biasa kita bawa ke dokter terus tidak ada kesembuhan, terus kita cari orang pintar. Masya Allah. Nah di situ, tapi niat kita ke pintar Allah. Pintar apa ini? Pintar jahit. Pintar apa ini? Orang-orang pintar yang bisa menyembuhkan gitu. Masya Allah, tapi Masya Allah. Atas tidak Pak, tunggu dulu gini. Tapi niat kita hanya karena Allah. Jadi kita menganggap ini sebagai perantara saja. Apa itu termasuk syirik atau tidak? Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Masya Allah. Tiga pertanyaan sudah dikumpulkan. Kepala satu persilakan. Masya Allah. Ini empat pertanyaan ini. Empat pertanyaan. Ya. Soalnya tadi ada yang nambah satu. Pertanyaan pertama, Masya Allah, berkaitan dengan riba, jemaah. Memang banyakkan orang-orang yang kerja sebagai PNS atau apalah kerjaan yang memang ada jaminan untuk masa depan biasanya. Ketika SK-nya turun, SK itu harus disekolahkan. SK itu turun kemudian disekolahkan untuk beli rumah, untuk beli mobil ya. Padahal akad yang dilakukan itu riba. Dia taruh SK, pinjam duit 10 juta, pinjam duit 200 juta, bayarnya 200 juta. Tidak. Bayarnya 230 juta. Bahkan Anda bisa melihat ya, orang-orang yang terjebak riba ini, rumahnya disita, mobilnya disita, hidupnya melarat. Lalu bagaimana untuk berlepas dari riba? Ya kita tinggalkan riba. Yang pertama dengan menyesali. Merasa bahwa yang dia lakukan selama ini adalah dosa. Ya Allah, mohon ampun ya Allah. Yang kedua, meninggalkan perbuatan itu. Yang ketiga, berazam, bertekad untuk tidak ngulangi. Berkaitan dengan yang kedua ini tadi, meninggalkan. Gimana Ustaz? Kita belum bisa meninggalkan. Artinya kita terjebak di sana dan kita gak punya uang untuk menyelesaikan utang kita. Ya sudah, ketika itu bersabar dan bertekad. Kalau punya harta, punya tanah, punya barang yang bisa dijual, dijual. Segera selesaikan utangnya untuk menyelamatkan diri dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Semampunya Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Tapi jangan ditunda. Artinya ini Ustaz, kita punya utang masih 3 tahun lagi. Bisa melunasi setahun, setahun. Bisa melunasi 6 bulan, 6 bulan. Jangan ditunggu sampai selesai. Yang punya motor riba, gimana Ustaz motornya riba Ustaz? Kalau bisa dijual, dijual, beli yang bekas. Tutup riba. Karena enggak main-main dosa riba. Kenapa enggak main-main? Karena antum meremehkan. Banyakkan aduh, enggak apa-apa Ustaz. Ini yang pertama. Pertanyaan kedua berkaitan dengan arisan. Jadi memang para ulama berbeda pendapat tentang hukum arisan. Karena ada sebuah kaidah jemaah yang mengatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua bentuk utang piutang yang ada keuntungannya, yang ada manfaatnya itu riba. Contoh nih, ada orang butuh uang. Dia taruh motornya di rumah kita. Ada di sini. Gadai motor. Dia taruh, "Pak, saya butuh 1 juta. Ini motor saya. Saya taruh sini." Pertanyaannya, motor itu boleh dipakai apa tidak? Enggak boleh dipakai. Karena itu jaminan saja. Kalau dipakai berarti ada keuntungan. Keuntungan memakai motor. Biasanya dia harus naik ojek, naik apa? Dia punya motor sekarang. Padahal motor itu hanya jaminan saja. Tidak boleh dipakai jaminan. Ada yang gade sawah. Sawahnya ditanemin sama yang punya uang. Enggak boleh. Karena itu termasuk mengambil keuntungan dari pinjaman. Seharusnya sawah itu hanya untuk jaminan. Masalah arisan ini, memang sebagian mengatakan ada keuntungan di situ. Orang ngumpulin duit, memain 100 ribuan 10 orang. Nanti kan yang dapat siapa? Yang pertama fulan. Itu kan ada keuntungan, dia dapat duluan umumnya. Tapi pendapat ini lemah sebenarnya. Yang mengatakan arisan boleh, itu pendapat lebih kuat. Tapi jamaah, arisan itu boleh. Asalkan tidak ada keuntungan, ibu-ibu. Asalkan tidak ada keuntungan. Artinya kita kalau 1 juta, ya 1 juta kita dapat. Gak jadi 1 juta 100. Tetap 1 juta. Akan tetapi, arisan ini termasuk bentuk utang piutang yang tidak dianjurkan. Biasanya orang itu jamaah, kalau dapat pertama, alhamdulillah dapat pertama, itu malas bayarnya. Betul ibu-ibu? Iya. Yang dapat terakhir kasihan. Seharusnya dapat 1 juta dapat 800. Kenapa? Yang dua orang belum bayar. Maka lebih baik dihindari dengan kaitannya yang namanya arisan ini. Adapun pertanyaan yang selanjutnya tadi apa? Lupa nih. Yang ketiga. Yang ketiga ibu. Oh, panti asuhan. Iya, ada orang minta-minta jemaah. Kadang kala enggak jelas mereka panti asuhannya di mana, anak-anaknya ada apa tidak. Tugas kita adalah berhati-hati ketika memberikan sumbangan. Jangan sembarangan. Karena uang ini apalagi amanah dari orang. Ada orang ngasih sama kita, "Ustaz, ini Ustaz 100 ribu Ustaz buat anak yatim." Kita harus memastikan kebenarannya. Kalau itu memang yayasan yatim piatu, panti asuhan buat anak-anak. Kalau tidak, nanti uangnya dimakan oleh pengurus yayasan. Kadang-kadang ada orang yang bawa kotak keliling, tulisannya panti asuhan. Hari ini panti asuhan di Donggala, besok dirubah sama dia. Panti asuhan di Palu, dia bisa rubah. Maka kita harus berhati-hati kalau kita dapat amanat, apalagi kita hendak membantu orang-orang. Anak-anak yatim. Barakallahu fikum. Tapi pertanyaan terakhir dari ibu tadi berkaitan dengan berobat ke dokter enggak sembuh. Akhirnya berobat ke orang pinter. Perlu dipastikan orang pinternya ini siapa. Di dalam Islam itu ada pengobatan alternatif. Ya, salah satunya dengan cara ruqyah. Ruqyah itu membacakan ayat-ayat Allah ya. Ada orang ke dokter mungkin dia diguna-guna bisa jadi. Mungkin dia gak diguna-guna juga. Kita bacain Al-Fatihah. Kita pegang kepalanya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sampai akhir. Waladhalin. Amin. Kemudian kita tiupkan. Gak apa-apa. Atau kita ambil ayat. Kita bacain ayat kursi. Kemudian kita minumkan. Gak apa-apa. Tapi kalau kita lihat dia komat kamit, jangan. Ini bukan orang pinter. Maka hati-hati, artinya jangan sampai yang kita datangin itu adalah dukun. Soalnya ada yang separuh dukun, gayanya kayak ustaz. Di tempat anak udah meninggal dunia, di sebelah rumah anak, gak jauh lah, mungkin 50 meter dari rumah anak, itu ada tulisan ustaz fulan. Gak pernah sholat ke masjid, tamunya banyak. Kita tanya sama anaknya, anaknya teman sekolah, bapak kamu sholat enggak? Oh enggak pernah sholat. Tapi tulisannya ustaz. Maka hati-hati, jangan sampai salah berangkat ke orang pintar tadi. Berangkat ke ustaz yang benar-benar memang dia membacakan ruqyah, membacakan ayat-ayat Allah, dan nampak orang ini ahli ibadah. Tapi kalau ternyata gayanya udah enggak jelas, apalagi ya kepingin sembuh, besok bawa ayam. Oh, bawa ayam. Ayamnya harus hitam cucuknya. Kakinya harus hitam, darahnya harus hitam. Itu dukun namanya. Tapi kalau dia mengatakan, ya ini pulang bawa apa, suruh baca ayat kursi, suruh baca doa-doa, maka enggak masalah seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita kasih dua pertanyaan ikhwan dan dua pertanyaan akhwat. Untuk yang terakhir nanti setelah itu saya akan memberikan pertanyaan. Untuk dua pertanyaan ikhwan terlebih dahulu, silakan. Ya, itu yang depan. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Sudirman dari Parigi ingin menanyakan sesuai dengan profesi Ana Ustaz berkaitan dengan riba juga tadi. Masyaallah. Ingin tanyakan, saya seorang pedagang. Kadang ada ikhwa atau teman-teman jauh yang menyuruh mengantarkan beras ke orang tuanya atau ke keluarganya lain. Yang jadi pertanyaan untuk saya selama ini, misalnya harga beras 230, 25 kilo. Ketika saya antar ke keluarganya itu, kemudian dia tanyakan berapa harganya itu beras. Jadi saya bilang 230 tadi. Kemudian setelah itu ya nanti anak transfer uangnya. Setelah itu dia transfer uang 250.000, jadi ada ketambahan 20.000. Nah, kemudian jadi setelah saya cek di rekening, awalnya tadi dia tidak sampaikan bahwa ada ketambahan 20.000. Kemudian saya cek di rekening ada ketambahan 20.000 tadi, Ustaz. Jadi apakah itu? Setelah saya tanya kenapa ada 20.000-nya, dia bilang itu ongkos transportasi. Padahal awalnya tadi ana tidak sampaikan bahwa ada ongkos transportasinya. Apakah itu termasuk riba, Ustaz? Masyaallah. Ya, terima kasih. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Satu pertanyaan terakir di kesempatan, silakan. Itu yang hajung, mana lagi yang ikhwan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Ustaz, terkadang seseorang itu melakukan syirik, namun dia tidak mengakui. Dia melakukan syirik secara sadar, namun dia tidak mengakui. Namun dia bersih keras. Contohnya dia itu memimpin sholat, padahal dia pelaku syirik, namun dia tidak mengakui hal tersebut. Bagaimana cara menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah, dua pertanyaan yang indah ya. Yang pertama tadi berkaitan dengan kita. Jadi bapak itu jual beras, kirim beras ke sana harga 230. Kemudian ternyata dia kasih 250 duitnya. Alhamdulillah. Kalau bapak gak mau transfer ke saya nanti. Enggak, itu bukan riba. Itu bukan riba. Artinya dia memberi gitu. Jadi memang jamaah, pemberian yang tidak ada akadnya, artinya tidak ada kesepakatan di pertama. Umumnya gini, kita pinjam 1 juta. Ana pinjam 1 juta. Dia ngomong ya kembalikan 1 juta. Alhamdulillah, ana kembalikan 1 juta 100. Tanpa ada kesepakatan hadiah buat dia, enggak ada masalah. Yang bermasalah kalau ada kesepakatan, kamu harus membalikkan sekian. Dia cari keuntungan, itu gak boleh. Apalagi tadi dia memang memberikan jasa sebagai ucapan terima kasih. Insya Allah gak ada masalah, itu bukan riba. Barakallahu fiik. Tapi berkaitan dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan tapi dia tidak mengakui. Inilah jemaah pentingnya ilmu. Jadi memang ada orang-orang yang berpendapat, enggak ini bukan syirik Pak Ustaz. Sekarang bagaimana kita membuat dia faham kalau itu syirik? Bagaimana memahamkannya? Ya dengan qala Allah, qala Rasul. Ini loh firman Allahnya kayak gini. Ini loh sabda Nabi Muhammad SAW seperti ini. Sehingga orang itu sadar kalau yang dia lakukan selama ini adalah kesyirikan. Dan tugas kita sebagai sesama umat Islam harus watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr, saling mengingatkan. Di mana-mana coba ada orang melakukan ritual kesyirikan. Wallahu alam ya, di kampung ana, ini kita bicara di kampung. Kadang-kadang mereka kalau mau panen beras, itu di pojoknya itu ada sesajen. Di pojok itu ana waktu SD sering biasanya kalau sudah padi itu menguning kita datang ke sawah. Soalnya di pojok itu ada sesajen, nanti ada uangnya 50 rupiah dulu. Ada rokoknya satu. Kemudian ada bunga-bunga. Nah, kita cari itu. Itu dilakukan oleh mereka. Karena mereka mengakuin adanya Dewi Sri. Tahu Dewi Sri? Dewi padi. Subhanallah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bumi ini milik Allah. Yang di langit milik Allah. Kenapa engkau percaya ada dewa dan ada dewi? Ini bentuk kesyirikan. Cuma kadang-kadang orang gak sadar. Oh enggak, ini cuma perantara. Ah, tadi ibu yang ngomong perantara, boleh kita berperantara. Akan antum bertanya. Tapi kalau imam sini, duduk sini. Kamu itu melakukan kesyirikan, gimana? Kurang ajar banget antum. Jadi perlu adab dan etika seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, Masya Allah, Masya Allah jemaah. Ya, yang pertama pertanyaan dari ibu yang sangat menarik sekali ya. tidak termasuk dosa karena orang lagi tidur enak kayak sholat gitu. Enggak, ibu dapat pahala. Ibu dapat pahala ibu. Kalau bisa orang kayak gini perlu banyak di sini jemaah. Kenapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seringkali membangunkan keluarganya, membangunkan tetangganya mengatakan as-shalah. Tapi biasanya TV saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.